Alim nan alim. Zaman nanti kita nih, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita insyaallah melanjutkan kitab yang menjelaskan tentang terbunuhnya Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani rahimahullah taala. Dan lanjutan dari permasalahan ini, yakni dibicarakan tentang kalimat buruk yang diopinikan oleh mubtadi'ah, bahkan musyrikin, bahkan kufar, yaitu kalimat Wahabi, yang diinginkan oleh mereka memberikan opini buruk atau gambaran buruk terhadap dakwah salafiyah, dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yang dinisbatkan kepada seorang alim dari para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan semua yang mengingkari tentang kesyirikan, baik syirik kuburan atau mengingkari perkara bid'ah, bid'ah maulid nabi, bid'ah tahlilan, bid'ah sufiyah, dari semua jenis tarekat sufiyah, semua macamnya, mereka tidak usah payah-payah untuk membuat keburukan perkara-perkara tadi. Nanti membantah orang yang menegaskan tentang perkara tadi syirik dan yang lainnya, cukup dengan mengucapkan itu adalah Wahabi. Artinya, yang banyak komentar tentang masalah ini adalah disebut dengan Wahabi, bukan kemudian diburuk-burukkan dengan kebohongan yang sangat banyak. Seperti yang ada di negeri kita ini, hari-hari ini di Riau, kawan kita juga dituduh dengan macam-macam tuduhan bohong, Di antaranya adalah Wahab ini membunuh para wanita, membunuh anak-anak, dan yang lainnya. Bahkan mereka mengatakan siapa yang salatnya tangannya di atas tangan kiri, taruh di dada, adalah Wahabi. Bajunya setengah betis, Wahabi. Dan selanjutnya. Kemudian mereka juga dituduh dengan Khawarij, pemberontak, dan macam-macam tuduhan. Dan di sini akan dijelaskan oleh Syekh Maqbul rahimahullah taala tentang kalimat ini. Bahkan di Yaman juga, adalah tangganya Saudi Arabia. Mereka mengatakan bahwasanya Wahabi lebih najis daripada anjing. Di Pakistan, di Afghanistan, bahkan seluruh dunia. Mereka bilang bahwasanya membunuh satu Wahabi lebih baik daripada membunuh 70 komunis. Kenapa? Karena mereka tidak mampu lagi menghadapi hujannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, hujannya Ahlus Salafiyun, ketika mereka berbicara masalah syirik, bid'ah, kekufuran, dan yang lainnya. Di negeri ini cuma seperti itu, sama saja. Maka melalui tulisan ini semoga sampai kepada mereka yang memiliki keraguan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya, yang mereka tuduhkan dengan kalimat Wahabi pengikutnya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala. Dan kita tidak takut terhadap beliau. Kita tidak takut terhadap beliau. Beliau ketika mendatangkan beberapa ayat terkait dengan masalah syirikan dan yang lainnya, ayat ini sangat gamblang, sebagaimana kemarin telah disinggung sebagiannya. Qala rahimahullah taala haula kalimati Wahabi. Yakni kalam ini adalah seputar kalimat Wahabi yang tersebar di seluruh dunia. Lihat nomor satu tan kaki, fakanat khutbatat jum'atin fahasrat tatimatun baina maghrib wa isya wa ijabatun anil as'ilal lati tata'alaku bihada walhamdulillah. Jadi kalimat ini yang sekarang ditulis di sini dulunya adalah khutbah Jum'ah, kemudian disempurnakan dalam taris beliau antara maghrib dan isya, dan juga ada jawaban dari beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan ini. Dan Syekh Maqbul rahimahullah taala senang sekali dalam kitabnya Qamul Manid dan yang lainnya, khutbah Jum'ah disambung setelah maghrib, dijelaskan, diperpanjang. Jadi khutbah Jum'ah yang disebutkan oleh beliau disampaikan dalam khutbah Jum'ah, kemudian nanti diperpanjang lanjutannya setelah maghrib. Ini disebutkan oleh beliau banyak sekali di tempat-tempat yang sering kita baca dalam kitabnya Qamul Manid dan yang lainnya. Seperti di sini ini. Ini adalah disampaikannya melalui khutbah Jum'ah, kemudian diberikan tambahan setelah maghrib antara isya dengan antara maghrib dengan isya, sebagaimana tarasnya beliau setiap hari. Qala rahmatullahi taala innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها sama. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ustusat min fawqil ard malha min qarar. Fi hadhihi al-ayat al-mubarakah tafsirun min Allah subhanahu wa ta'ala anna man kana ya'malu lillahi azza wa jalla fa inna Allah yabkihi wa yunabbihi wa yubarik fihi. Itu yang dibacakan oleh beliau subhanahu wa ta'ala. Ayat tentang tauhid. Ayat tentang ikhlas. Ayat tentang makna kalimat la ilaha illallah. Maka dikatakan di sini dalam ayat-ayat yang berbarokah tadi tafsir sebagai bentuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimaksud dengan tafsir di sini? Anna man kana ya'malu lillahi azza wa jalla fa inna Allah yubkihi. Tafsir yang dimaksud dalam ayat ini adalah sesungguhnya siapa yang beramal lillahi azza wa jalla ini ikhlas. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Ini kalimat la ilaha illallah. Diperumpamakan dengan syajarat thayyibah. Pohon yang bagus. Asluha tsabitun. Akar-akarnya. Pokoknya kokoh. Wa far'uha bis-sama' dan cabang-cabangnya di langit. Tu'ti ukulaha. Memberikan ukul, ini apa? Berupa makanan yang dikandung oleh pohon tersebut setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Ini adalah satu perumpamaan tentang kalimat tauhid yang ada pada hatinya seseorang, di mana amalannya adalah ikhlas karena Allah SWT. Maka amalan yang dilandasi dengan ikhlas tadi, Allah akan memberikan keabadian. Yubkihi wa yunammihi, dan Allah akan memberikan apa? Namma yunammi, menumbuhkan dan mengembangbiakkan. Wa yubarik fihi, dan yubarik wa yubariku fihi, dan memberikan barokah. Perhatikan di sini. Suatu amalan atau siapa yang beramal dengan ikhlas di atas sunnah, maka Allah akan mengabadikan amalan tersebut dan mengembangbiakkan, menumbuhkan, memberkahi dalam amalan tersebut. Wa inna man kana ya'malu li ghairillah wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ujtusat min fawqil ard malaha min qarar. Dan sesungguhnya barang siapa yang beramal untuk selain Allah, yakni tidak ikhlas. Fa innahu, maka sesungguhnya laisa lahu min qarar, tidak ada baginya ketetapan. Laisa lahu min qarar. Amalan tadi tidak ada ketetapan sama sekali, ibaratnya seperti pohon yang dicabut dari tanah. Malaha min qarar, maka mana mungkin bisa dia tegak di atas tanah? Enggak mungkin karena sudah dicabut. Ini amal yang tidak dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak di atas tauhid. Bahkan yamhaqullahu yamhaquhullahu Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan menghapusnya, menyia-nyiakannya. Wa hadza waqi'un kama akhbara Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebagaimana fakta yang terjadi, sebagaimana yang Allah khabarkan. Faidah nador na ilabi sati nabi jina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilama arjafal kufaru ada ul Islam ala nabi jina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam semaka natal akibatul taqwa. Maka apabila kita melihat kepada ketika nabi diutus, ketika nabi kita diutus, ya, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melihat kepada apa yang dibikin opini buruk, diopinikan dengan opini buruk oleh kufar dan musuh-musuh Islam, menyebarkan dengan khabar buruk. Ya, ini orang-orang kafir. Ini arjafa yurjifu, irjaf ini memberikan apa? Khabar buruk. Karena mereka orang-orang yang takut akan keberadaan Nabi ini, akan menjadi banyak pengikutnya, kuat di muka bumi, akan memerangi mereka, maka diopinikan dengan opini buruk di pertengahan manusia. Ini kelakuannya kufar dan musuh-musuh Islam. Perhatikan di situ. Maka oleh itu ketika ada kebenaran kemudian diburuk-burukkan oleh orang-orang yang memburukkan, baik dari kalangan kaum muslim sendiri, maka termasuk mengikuti jejaknya para munafikin, jejaknya kufar, ketika saat diutusnya Nabi SAW kepada manusia. Mabum itu. Ya kan? Jadi, karena khawatir nanti akan ada orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut, sehingga diopinikan kepada kaum muslimin, kepada manusia semuanya tentang keburukan-keburukan yang mereka bikin-bikin. Jadi apabila kita melihat kepada waktu diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul dan kepada apa yang dibikin oleh orang-orang kafir dengan membuat irjaf, yaitu berita bohong, dan musuh-musuh Islam atas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita lihat akibat kebaikan adalah bagi orang yang bertakwa. Dan ini munasabahnya sangat jelas sekali tentang ucapan Wahabi dari pihak alul batil, alul bidah, bahkan kufar. Kenapa mereka mengatakan Wahabi dan Wahabi? Supaya manusia tidak suka. Supaya manusia tidak suka. Kemudian ditambah dengan berita-berita bohong, diantaranya apa? Tukang mengkafir kaum muslimin, membunuh anak-anak, membunuh kaum wanita dan yang lainnya, pemberontak dan seluruhnya. Ini sejak zaman itu sampai hari ini. Bahkan di Yaman sendiri yang tetangga dengan Saudi Arabia, itu pun juga enggak lepas dari tuduhan tersebut. Siapa yang mengamalkan dengan amalan sunnah, maka disebut dengan apa? Wahabi. Bahkan kata saya mukbil, Imam Bukhari disebut apa? Wahabi. Siapa yang membawa kitab Sahih Bukhari, maka dikatakan apa? Wahabi. Nah itu. Takfiri dan yang semisalnya, semua pun juga digelari dengan takfiri, ya kan? Bahkan sampai matinya beliau, sebagian orang yang mengaku salaf sendiri juga menggelari semua beliau itu tobat dari takfiri 2 bulan sebelum meninggal, seperti yang disebarkan oleh siapa? Abdullah Bukhari yang telah disembelih oleh siapa? Syekh Hasan Al-Qasim Ar-Raimi Hafizullah Ta'ala, dengan judul kitabnya Isharu Saif Yamani. Ishar Ashara Yushiru Ishar, menghunuskan pedang Yamani. Nah, antum tengok di bukunya kecil itu, putih pis, terhadap Dr. Abdullah Bukhari, muridnya Syekh Rabi. Ketika telepon teman dengan orang Indonesia, jantarannya adalah Usama dan Luqman. Ya kan? Katanya, ada rojul orang ini, 2 bulan sebelum meninggal baru tobat dari pemikiran khawarij katanya. Nah itu siapa sih? Abdullah Bukhari, Dr. Abdullah Bukhari. Dan dimaki-maki oleh Syekh Hasan Al-Qasim Ar-Raimi, orang ini. Bahkan dokter itu sendiri katanya gelar dari kufar, bukan gelar dari kaum muslimin. Kenapa? Ya karena memiliki irjaf, memiliki sifat ketakutan. Nanti kalau siapa? Syekh Hasan Qasim Ar-Raimi masuk ke Indonesia, khawatir nanti akan apa? Menggoncang dakwanya Luqman dan kawan-kawannya. Nah itu. Akhirnya apa? Supaya orang-orang enggak percaya, dibikin opini buruk, opini jahat. Bertanya tentang Syekh Hasan Al-Qasim Ar-Raimi, Usama ini, sama Al-Mahri, Tapi jawabannya apa? Merembet kemana-mana sampai ke semukbil. Nah itu. Maka diberikan kitab namanya apa? Isyarus Saif Yamani. Dulu pernah kita baca. Kata beliau, saya sembelih orang ini katanya. Ya kan? Dahu takaballahu dahayakum fa inni mudahin bi Dr. Abdullah Bukhari. Berkorbanlah kalian. Maka sekarang saya mau berkorban dengan Dr. Abdullah Bukhari. Maunya apa? Pinjam makna yang disampaikan oleh siapa? Oleh Malik Al-Qusairi ketika Khalid Al-Qusairi ketika menyembelih siapa? Menyembelih jam benu, jahat benu dirham. Itu namanya perbuatan irjaf. Dari sisi ketakutan sehingga membuat opini buruk. Diopinikan dengan opini buruk terhadap kaum muslimin terkait dengan dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Ini pun seperti itu. Di mana ada kebangkitan dari kaum muslimin yang memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat, kekufuran dari segi macamnya, demokrasi dan semisalnya, enggak usah repot-repot, itu Wahabi. Wis. Ya kan? Atau takfiri. Ya itu aja sudah. Enggak usah banyak-banyak cerita, enggak usah bantah, enggak usah apa, udah bilang Wahabi. Itu namanya irjaf. Menyebar berita bohong. Kenapa kok membuat menyebar berita bohong? Karena berangkat dari apa? Kekhawatiran mereka. Tetapi dengan demikian, semakanatil akibatu littaqwa. Kemudian akibat keberakhiran yang baik adalah untuk ahli taqwa. Wa kadza ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila zamanina hadza. Dan begini juga, begitu juga, seperti itu juga setelah Nabi kita Muhammad SAW sampai zaman kita ini. Irjab ini tetap terus ada. Mahfum? Irjab terus ada. Sampai hari kita ini, bahkan kita sendiri yang mengadakan, yang menyampaikan dakwah al-haq ini di negeri kita, di kampung kita ini juga enggak ketinggalan. Ya kan, dari alul batil yang fanatik buta gelap hatinya dengan organisasi, ya itu aja cukup nanti kelakuannya jelek, nggak punya akhlak, nggak punya adab, wis takfiri. Nah, situ aja dibunyikan, nggak punya bunyi lain. Kejahatan dia hari demi hari menentang Al-Quran, menentang As-Sunnah, ya, melecehkan Sunnatullah dan melecehkan Sunnahnya Rasulullah dan yang lainnya semuanya adalah nggak berarti, nggak ada nil, nggak apa, nggak. Enggak ada pengaruh apa di pertengahan kaum muslimin. Mereka semuanya tetap dalam posisi baik. Tapi yang memberantnya mengingkari tentang bid'ah khurafat dan semisalnya, takfiri. Enggak punya akhlak. Nah. Di situ itu bunyinya. Itu namanya irjaf. Menebar apa berita bohong. Nah, kenapa melakukan hal itu? Khawatir nanti di antara mereka ada yang terpengaruh. Nah, walaupun terpengaruh dengan kufar, pengaruh dengan kuburiyin, enggak masalah. Yang penting jangan terpengaruh dengan dakwah apa? Apa? Dakwah Wahabi. Nah, takfiri. Nah. Baik, maka itu diperhatikan. Wa kadza ba'da nabiyina Muhammad SAW ila zamanina hadza alladzi yu'tabaru zamanal fitan. Ya kan? Sampai zaman kita ini yang termasuk sebagai zaman fitanun syatta bermacam-macam fitnah. Nah, kalimat fitnah ini apa yang dimaksud di sini? Ini harus dipahami. Kalimat fitnah itu adalah semua yang berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah namanya fitnah. Jangan dikatakan bahwasanya fitnah itu adalah apa? Cerita bohong gitu. Itu fitnah. Karena orang itu dibohongi. Selain itu, enggak fitnah. Bahkan yang namanya fitnah, ini adalah semua yang berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah namanya fitnah. Organisasi juga fitnah. Demokrasi itu fitnah. Kuburia juga fitnah. Nah, taklid juga fitnah, itu yang semua fitnah. Antum dengar hadis yang sangat sering disebutkan oleh ahlul ilm. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Ini dalam tiga kali orang mengucapkan. Sebenarnya orang yang berbahagia dan beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Apakah fitnah itu maksudnya kebohongan tok, berita bohong itu fitnah? Bahkan bid'ah, khurafat, syirik semuanya adalah fitnah. Maka lu perhatikan di sini. Jadi fitanun syatta, banyak macam-macam fitnah. La ya'lamu kasrataha illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui tentang banyaknya fitnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal zaman al-makhlut fi syirk wa bima yasul muslimin, pada zaman ini yang tercampur dengan kesyirikan dan dengan apa yang menjadikan kaum muslimin ini terpuruk dan menjadi buruk. Hunaka nahdatun mubarakatun fi jami'il bilad al-islamiyah. Ya kan? Zaman yang tercampur aduk dengan kesyirikan dan dengan apa yang menjadikan keburukannya terhadap kaum muslimin ini, tetapi di sana ada nahdoh, kebangkitan yang berbarokah. Nahdoh itu kebangkitan. Makanya disebut dengan nahdotul ulama, itu kebangkitan ulama. Nahdoh, kebangkitan. Jadi di sana ada kebangkitan yang berbarokah dalam semua negeri Islam. Wa jaza a'da al-Islam ayuwajihu hadin nahdha al-mubarakah latil fadl fiha lillahi azza wa jal. Di mana bahwasanya musuh-musuh Islam enggak mampu untuk menghadapi kebangkitan yang berkah ini. Yang keutamaan dalam masalah ini adalah hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Fa waladhi baraka fiha wa namaha wa saddataha. Dialah zat yang maha kuat, yang maha esa, Allah taala yang memberikan barokah dalam kebangkitan ini dan yang menumbuhkannya dan yang memberikan kelurusan, keistiqomahan dalam perkara ini. Mafhum ya, ikhwah? Tsumma amada ada oleh Islam ila tanfir, amada bermakna qasada. Kemudian musuh-musuh Islam menuju bergerak, apa yang dilakukan? Tanfir. Nah, membuat apa? Apa ini buruk supaya manusia itu takut dengan nahdoh tadi, dengan kebangkitan yang berkah tadi. Fi alqabin syatta, dengan alqab, gelar-gelar yang syatta yang bermacam-macam. Apa tujuannya? Liyasriful muslimin an hadin nahdha al mubarakah wa an hadil yaqda al mubarakah, supaya mereka itu bisa memalingkan kaum muslimin dari kebangkitan yang penuh berkah ini dan dari yaqda, dari kesadaran yang berbarakah ini. Nah, mafhum? Maka lu perhatikan ya ikhwah, di kampung kita ini sendiri sejak tahun 95 dengan sekarang berapa tahun, 23 tahun yang lalu, ya kan, ya kan? Gelar-gelar buruk sampai hari ini mereka enggak akan tertutup mulut mereka, mesti bunyi. Bunyi terus. Ya kan? Sebagaimana yang telah kita saksikan sendiri, dulu tempat seperti ini dulu cuma adanya apa? Bambu-bambu sama celeng sama semisalnya anjing. Dan sekarang ditempati ahlu tauhid, menghidupkan sunnah siang malam, tapi apa yang mereka sebarkan dari keburukan? Ya macam-macam keburukan. Yang enggak punya adab, yang ini, yang punya akhlak, ya macam-macam, yang bodoh, yang kuper. Sampai hari ini. Ya alqabun satta wa nahnu mutakallimun fi yaumina hadza insyaallah ala laqabin wahidin, dan kami akan berbicara pada hari kita ini insyaallah taala apa? Mengomentari tentang satu laqab, satu gelar yang mereka sebarkan. Wa in kana bihamdillahi alhadirun bari'ina min hadza. Dan segala puji hanyalah milik Allah. Ya kan? Orang-orang yang hadir sesungguhnya yang hadir pada majelis kita ini, kata Syekh Mukbil, semuanya adalah bebas berlepas diri dari gelar yang mereka sebutkan. Ya. Min hadza. Wa minhum man la ya'lamu. Wa minhum man la ya'lamu hadza. Di antara mereka ada yang orang yang enggak tahu tentang makara ini. Walakinnani aqulu. Kan tetapi gua katakan liwal li syahid al-ghaib, supaya yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib, fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul liwal li syahid al-ghaib, supaya yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib. Wa yaqulu aidan nadarallahu mar'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidha wa hafidha wa ballagha. Dan ini juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa doa dari beliau sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu mar'an, semoga Allah memberikan apa nadara itu, kecemerlangan pada wajah seseorang yang dia mendengarkan perkataanku dan memahaminya dan menghafalnya dan menyampaikannya. Nah, siapa yang menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Mendengar dan menyampaikan, mendengar dan memahami dan menghafalnya dan menyampaikannya, maka termasuk dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan nazar yang apa? Wajah yang cemerlang. Wajah yang bening. Tilkumul kalim al-khabis allati yusyi'uha asuyu'iyun wal-ba'siyun wa nasiriyun wa rafida wa sufiya wa al-mubtadi'ah yusyi'unaha fi mustama'atina liyasuddunna sa'an sunnati Rasulullah SAW ala wa ya kalimatun wahabiyah. Itu kalimat yang busuk yang mereka sebarkan. Siapa menyebarkan? Orang-orang komunis. Ba'siyun juga komunis. Nasirin juga komunis. Rafidah, syiar Rafidah, Sufiyah, Mubtadi'ah, mereka menyebarkan kalimat yang busuk tadi di masyarakat kita kami supaya mereka bisa membendung manusia dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa ya ketahuilah apa itu kalimat yang busuk, yaitu kalimat Wahabiyah. Faman tamassaka bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naffaru anhu wa atlaqu alaihi dzalikumul laqab. Linaffiru anhu. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat tanfir, membuat irjaf, membuat berita bohong. Nah, dan mereka apa? Melepaskan kalimat-kalimat pada orang yang berpegang teguh dengan sunnah tadi dengan gelar tersebut supaya manusia lari darinya. Nah, itu. Ya kan? Maka sebagaimana telah kita sebutkan berkali-kali, ada kawan dari Surabaya ke sini, ziarah pulang sampai Surabaya apa? Waktu itu sama anak dan istrinya. Ketika ziarah ke tempatnya kawannya Mubarak sana, Mubarak bawa mu'alim, bahwasanya dia baru ziarah ke Lamongan, oh dari Abu Musud yang takfir itu toh. Itu namanya termasuk irjaf, termasuk kelakuannya para munafikin. Ya kan? Sebagaimana dilakukan oleh Afifuddin, muridnya saya Yahya, ya kan? Afifuddin Sedayu, qatalahullah, qatalahullah, semoga Allah memerangi dia. Dan kalau tidak tobat, semoga Allah memporak-porakkan otak dia dan akal dia. Sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa ucapan dia yang kemarin telah kita bantah, terjelaskan selama 6 kali pertemuan itu. Itu semua termasuk kelakuannya para munafikin, bikin irjaf. Begini syaa berita bohong semau-maunya. Ya kan? Wa yam bagi ayyulam anna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahutaala min ulama al-qarn tsani asyar alimun yusibu wa yukhti wa yajhal wa ya'lam. Dan sepatutnya untuk diketahui bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahutaala dia termasuk dari para ulama yang ada di qarn tsani asyar, apa? Abad ke-12. Beliau adalah seorang alim, yusib wa yukhti, kadang benar dan kadang salah. Wa yajhal wa ya'lam, dan kadang tidak tahu dan juga kadang dia tahu. Walakunna muqallidihi laqallatna alimana al-Yamani Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani. Tasamul, seandainya kami ini taklid terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sungguh kami akan taklid ulama kita, orang Yaman asli, yaitu Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani. Wa kana mu'asiran lahu, dulu ya kan, Muhammad bin Ismail al-Amir ini, San'ani ini adalah dulu sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fahu a'lamu minas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani yang sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau adalah lebih alim daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Walakin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ayyadallahu da'watahu fis sultah. Dan akan tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya kan, dakwanya diberikan pertolongan oleh Allah dengan kekuasaan. Maksudnya siapa? Muhammad bin Sa'ud rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Sa'ud rahimahullah ta'ala. Wantasara ilmuhu, dan ilmunya menyebar. Muhammad bin Ismail al-Amir alladhi mal'ad dunya mu'allafatin wantafa'al muslimun bikutubihi hattamahu al-yamaniyun wa aradu ikhrajahu min son'a. Sedangkan Muhammad bin Ismail al-Amir yang dunia terpenuh dengan karya-karya beliau, dan kaum muslimin mengambil manfaat dengan karya-karya beliau tersebut, dengan kitab-kitab beliau tersebut, hattamahu al-yamaniyun. Nah, hattama ya hattimu tahtim abadi. Apa? Yakni disingkirkan oleh orang-orang Yaman, dan mereka orang-orang Yaman ingin untuk mengeluarkan beliau dari Son'a. Mabum. Dan ini sudah sunnatullah. Dimanapun, ya kan, ada orang yang berbicara benar dan membantah arus yang ada dalam masyarakatnya berupa kesyirikan dan bid'ah dan maksiat, maunya disingkirkan. Itu sudah sunnatullah. Beliau ini berpindah-pindah dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, sebagaimana yang diceritakan oleh Syamubur dalam sebagian kitabnya. Beliau, Syekh Muhammad bin Ismail al-Amir ini, ya kan, dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, dari kabilah ke kabilah. Karena apa? Diuber-uber ahlul bidah di hari itu. Ya kan? Jadi bukan satu dua orang saja yang digitukan oleh ahlul bidah. Di mana-mana seperti itu. Tilkumul kalim alati yunaffiru biha ayunaffaru biha an sunnati Rasulullah SAW wasattu biha an sunnati Rasulullah SAW yajibu alaikum an tata'annu fi sya'niha. Kalimat itu kalimat yang dibikin untuk melarikan manusia dari sunnahnya Rasulullah SAW, dan untuk membendung dengan kalimat itu terhadap sunnahnya Rasulullah SAW, wajib atas kalian supaya kalian pelan-pelan untuk memahami tentang keberadaan kalimat tadi, wahabiyah tadi. Wa antanduru ma maknaha, dan kan harus melihat apa makna daripada kalimat wahabiyah. Nisbatun ila alimin minal ulama. Wahabiyah adalah nisbah, penasapan, penisbatan kepada seorang alim dari para ulama. Laisat nisbatan ila Marx, walaisat nisbatan ila Lenin, walaisat nisbatan ila Amerika, walaisat nisbatan ila Rusia, walaisat nisbatan ila zu'amai adal Islam. Ala annana la nuzizu ali muslimin ayantasiba illa ilal islam wa ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat wahabiyah tadi adalah penisbatan kepada seorang alim dari para ulama, bukan penisbatan kepada Marx. Marx siapa? Tokoh apa? Tokoh kufar. Bukan nisbat kepada Lenin, komunis, tokoh komunis. Bukan nisbat kepada Amerika, bukan nisbat kepada Rusia, bukan nisbat kepada tokoh-tokoh musuh Islam. Walaupun demikian, kami tidak membolehkan bagi seorang muslim pun, satu muslim pun kami membolehkan bernisbat kepada kecuali kepada Islam dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini saya mau menegaskan Kami enggak pernah mengizinkan, enggak membolehkan pada seorang muslim pun menisbatkan diri kepada selain Islam. Jadi enggak boleh nisbah kepada mahdhatul thalab, kepada simpulan enggak boleh. Kecuali kepada Islam dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kejahatan seperti itu, mereka yang menisbatkan diri kepada organisasinya, ya kan? Memburuk-burukkan orang, bikin irjaf, kemudian katanya itu adalah Wahabi. Ya. Padahal mereka sendiri yang menisbah kepada organisasinya, pada partainya, pada kaumnya, dan semisalnya. Yang bagi anta ta'annau fi hadzal amr, sebetulnya kalian harus pelan-pelan, harus berhati-hati dalam perkara ini. Fa Sulaiman alaihissalam inda an akhbar al-hudhud bima taf'alu malikatus sabak wa qawmuha qala sananduru asadak ta'am kunta minal kadhibin. Artinya kita disuruh berhati-hati, jangan terburu-buru dalam perkara ini. Kenapa? Karena Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, tatkala dapat kabar dari Hudhud tentang apa yang dilakukan oleh Ratu Saba dan kaumnya, apa yang dikatakan oleh Sulaiman alaihissalam, qala, dia bilang, Sulaiman bilang, sananduru, kami akan melihat dan kami teliti. Asadakta, engkau wahai Hudhud, benar enggak kamu ini, ataukah engkau termasuk orang-orang yang dusta? Tatkala Hudhud memberitahu tentang keadaan Raja Sabak, Ratu Sabak dan kaumnya. Maka kalau itu, kita pun juga harus memiliki perhatian dalam perkara ini, jangan terburu-buru, kata beliau. Wa rabbul izza yaqulu fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabin fatabayyanu an tusibu qauman fi jahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan suatu khabar, maka fatabayyanu, carilah kejelasan. Khawatir akan menimpa kalian. Itu sibuk kaum. Khawatir akan kalian menimpa suatu kaum dengan suatu kebodohan, ketidaktahuan, maka kalian akan menyesal atas apa yang kalian lakukan. Katakanlah biada laisa li ajliha li sunnah walladzina bidammas fa inna da'watum bihamdillah maqbulatun. Kita berbicara dengan ini bukan karena ahlu sunnah dan orang-orang yang ada di Damaskus, maka sungguh dakwah mereka walhamdulillah diterima. Walakin hadhihi di'aya qad asbahat fi ardil haramain wa fi Misr wa Sudan wa fi Syam wa fil Iraq wa fi jami'il bilad al-islamiyah man kana mutamassikan bid-dini qalu dzaka wahabi. Kan tapi yang akan lakin hadhihi apa di ayat mananya? Provokasi. Kan tapi di sana provokasi yang sekarang ini menjadi menyebar di Haramain, Madinah, Makkah dan Madinah, di Mesir, di Sudan, di Syam, di Irak, dan di seluruh negeri-negeri Islam. Siapa yang berpegang teguh dengan agama ini, mereka berkata itulah Wahabi. Ya kan? Jadi beliau berbicara ini bukan karena membela Ahlu Damaskus atau Ahlu Sunnah yang ada di Yaman. Kenapa? Karena di Yaman sendiri, alhamdulillah, dakwah mereka diterima. Tapi di luar Yaman, tadi di Haramain, di Mesir, di Sudan, di Syam, di Irak, dan yang lainnya, di negeri-negeri Islam, siapapun yang berpegang teguh dengan agama ini, maka mereka sebut Wahabi. Mahfum? Rabbul Izzah yaqulu fi kitabil karim wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal ismi wal udwan. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fi sahih Muslim, al muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yahdhuluhu wa la yahqiruhu. At taqwa hauna yushiru ila sadri salasa marrat bi hasbi mri'in min asyarr ay yahqira akhawal muslima. Kul muslim 'alal muslim haramun damu wa malu wa 'irduhu. Rabbul Izzah, Rabb yang memiliki keperkasaan. Allah SWT berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan bertawunlah dan bertolong-tolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian bertolong-tolongan, berbantu-bantuan dalam dosa dan permusuhan. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam surah dalam hadis sahih Muslim, al-muslim akhul muslim, orang muslim saudaranya muslim yang lain, tidak mendzaliminya, tidak menelantarkannya, tidak menghinakannya, tidak meremehkannya. Takwa adalah di sini dan mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. Cukuplah bagi seorang itu keburukan ada pada dirinya jika dia menghina, meremehkan saudaranya muslim, semua muslim dalam muslim yang lain adalah haram, yakni haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Maka itu perhatikan, kehormatan seorang enggak boleh ditumpahkan, enggak boleh diterjang sebagaimana mereka sebut Wahabi dan semisalnya. Jadi kalimat ini mengelari sepuluhan-sepuluhan Wahabi termasuk meremehkan orang lain, termasuk apa? Mengguncang kehormatannya orang lain. Nahnu nahdziru an hadzihi diaya syafaqatan wa rahmatan bi ikhwanina al-ama min ayyusi'u dhan bi ikhwanihim at-tu'at ila Allah azza wa jalla. Kami memberikan tahdzir tentang provokasi ini. Kenapa kami memberikan tahdzir tentang provokasi ini? Syafaqatan, demi rasa kasihan dan rasa sayang dengan saudara-saudara kami, orang-orang awam, ya kan, janganlah mereka itu memberikan prasangka buruk terhadap saudara-saudara mereka, para duat ila Allah azza wa jalla. Jadi sini Subhanahu wa taala menasihati siapapun yang merasa mereka adalah kaum muslimin, jangan memberikan prasangka buruk terhadap saudara mereka, para duat ila Allah taala, dengan sebutan yang semisalnya wa ayyudhu ikhwanun, jangan memberikan gangguan terhadap saudara mereka, doa ila Allah azza wa jalla, yaqulu fi kitabil karim alladziina yu'dzuunal mu'minina wal mu'minat bi ghairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubiina. Dan mereka-mereka yang memberikan gangguan, orang-orang yang memberikan gangguan terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat tanpa bi ghairi maqtasabu, ya kan, padahal mereka tidak melakukannya, maka sungguh mereka yang telah mengganggu tadi telah memikul buhtan, kedustaan, kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Wal amr kama qila ramatni bida'iha wan sallat. Dan permasalahan ini sebagaimana dikatakan, ramatni bida'iha wan sallat ini apa? Dia yang melakukan kejahatan, kemudian orang lain yang dituduh. Maling teriak, maling. Al amr kama qila an syuyu'i wa anal ba'si wa anan nasiri lahum min man yad'amuhum bi khilafi ahli sunnah wa du'at ila Allah wa rabbul izzah bi yaqul bi kitabil karim wa man yaksib khati'atan au isman summa yarmi bi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Permasalahan ini sebagaimana dikatakan bahwasanya Suyui komunis, Baksi juga komunis, Nasiri juga komunis. Lahum man yad'amuhum, jadi mereka itu punya orang-orang yang mendukung mereka, memberikan dam, ini apa? Pembelaan, dukungan, musa'ada. Lain dengan ahlu sunnah dan doa ila Allah azza wa jalla. Rabbul Izzah yaqul fi kitabil karim, barang siapa yang dia itu yaksib melakukan suatu kesalahan atau dosa, kemudian dia menuduh dengan dosa tersebut kepada orang lain yang berlepas diri, enggak melakukan itu semuanya, maka sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Artinya beberapa tuduhan buruk, beberapa kabar buruk, kabar jelek, kabar jahat ditumpahkan kepada siapa? Dituangkan kepada ahlu sunnah. Ini pada dasarnya adalah mereka sendiri yang memikul kebohongan, memikul dosa yang sangat nyata. Wa innani aqulu lil ikhwani ad'u ila Allah bi jami'il bilad islamiyah alaihim ayyashmiru an sa'idil jid. Dan sungguh aku katakan kepada para saudara-saudaraku, para du'at ila Allah dalam seluruh negeri Islam, kewajiban mereka yashmiru, ani yashmiru, yashmiru namanya. Ini mensingsingkan baju. Maksudnya apa? Supaya mereka benar-benar memiliki kesungguhan. Wa alaihim ay yaksidu bi da'watihim wa jallah. Dan kewajiban mereka, saudara-saudara kita, supaya mereka itu dengan bertujuan untuk wajah Allah dalam dakwah mereka, bukan mencari dunia. La li ajlil karasi, bukan karena mencari kursi. Wa la li ajlil manas, bukan karena kedudukan. Wa la li ajli khitamid dunia, bukan karena apa? Tali kekang dunia. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi. Sungguhnya Allah dalam menerima suatu amalan kecuali yang murni ikhlas hanyalah mencari wajahnya Allah azza wajalla. Ad-da'wa ila Allah arfa'u minal karasi. Da'wa ila Allah taala lebih tinggi daripada kursi. Ad-da'wa ila Allah arfa'u minal karasi. Tengok, da'wa ila Allah taala lebih tinggi daripada kursi-kursi. Wa arfa'u minal manasib, lebih tinggi daripada kedudukan. Wa arfa'u min khitami dunya, lebih tinggi daripada apa? Perkara-perkara dunia. Ini perhatikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih bagus perkataannya? Ini enggak ada. Orang yang lebih bagus dari orang yang mengajak kepada Allah, beramal dengan amalan yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk dari kalangan orang-orang yang berserah diri. Naam. Rabbul Izzah yaqul fi kitabil karim wala tahinu wa bibtigail qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya. Rabbul Izzah, ini Allah telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, wala tahinu, jangan kalian merasa lemah. Dan dalam untuk menggapai suatu kaum, mengadang suatu kaum, jika mereka merasa, jika kalian merasa sakit, sungguh mereka juga sakit. Jika merasa kalian merasa sakit, mereka juga sakit sebagaimana kalian sakit. Merasa tersakiti. Jadi jika kalian merasa tersakiti, mereka juga tersakiti sebagaimana kalian tersakiti. Tetapi kalian mengharap dari Allah apa-apa yang mereka tidak mengharap. Nah, di sini oleh itu kalimat-kalimat yang disebarluaskan oleh musuh-musuh dakwah ini dengan kalimat yang buruk, pada dasarnya mereka juga yang rugi. Kita mengharap dari Allah apa yang mereka tidak harap dari Allah. Kenapa? Karena dakwah tauhid, dakwahnya Ahlus Sunnah ini bukan dakwah sembarangan. Kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, memberantas syirik, memberantas bid'ah, khurafat dan semisalnya. Ini bukan mencari pujian dari mereka atau dari manusia, bukan mencari kursi, bukan mencari kedudukan. Sementara mereka yang menggelari fulan wahabi hari demi hari, tujuannya apa? Dunia melulu, kedudukan. Ya partai, ya organisasi, ya ketokohan dan yang semisalnya, itu yang mereka ingin abadikan pada diri mereka. Sementara Ahlus Sunnah enggak pernah iri dengan kedudukan mereka, baik dalam parlemen, dalam kedudukan di pertengahan kaum muslim dan yang lain, enggak pernah iri. Nah, kalau itu perhatikan. Jadi kalau kalian merasa tersakiti, sungguh mereka juga tersakiti. Sebagaimana kalian merasa tersakiti, tetapi kalian mengharap dari Allah apa-apa yang mereka tidak mengharap. Antum indakum kitabullah wa indakum sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ada'ukum min suyu'iyyin wa min ba'siyyin wa min nasiriyyin wa min rafidah wa min sufiyah di ayatum mabniyatun alal kadzib. Kalian, di sisi kalian kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan musuh-musuh kalian dari kalangan komunis, dari kalangan ba'siyyin, nasiriyyin, dari kalangan rafidah, dari kalangan sufi, promosi mereka. Nah, provokasi mereka dibangun di atas kedustaan. Nah, itu. Di ayat umma berniatun ala talbis, provokasi mereka dibangun di atas pengkaburan. Di ayat umma berniatun ala khianah, promosi mereka ataupun provokasi mereka dibangun di atas khianat. Ad-du'atu ilallah laisa lahum nasrun illallahu subhanahu wa ta'ala. Para da'i ilallah ta'ala tidaklah mereka memiliki pembela kecuali Allah SWT. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah bagi Allah sebagai, dan cukuplah Allah itu sebagai apa? Pembela. Wa yaqulu ta'ala fi kitabil karim musabbitan li'ibadil mu'minin, dan Allah ta'ala berkata firman dalam kitabnya yang mulia, dalam keadaan Allah itu memberikan tasbit kekuatan terhadap para hambanya yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian sedih, jangan kalian lemah, jangan kalian sedih. Kalian dalam keadaan tinggi jika kalian merasa, jika kalian dalam keadaan beriman. In yamsabkum farhun qarhun faqad massal qauma qarhun misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa yaqul subhanahu wa ta'ala fala tahinu wa la tad'u ila silmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa li'u walayatirakum a'malakum. Lakin yang bagi Allah an la takuna da'watu da'wata sawratin. Perhatikan. Kan tapi sepatutnya. Janganlah dakwah itu keberadaannya, janganlah ada dakwah itu dakwah sawrat atau sawrat. Dakwah apa? Pemberontakan, jangan. Wa da'wata inqilab, dan janganlah dakwah itu menjadi dakwah inqilab. Inqilab itu apa? Kudeta. Fa inna tufsidu aktsara mimma tuslih. Sungguh dakwah pemberontakan, dakwah kudeta ini adalah merusak, kerusakannya lebih banyak daripada pembenahannya. Takunu da'watul muslimin ila kitabi rabbihim wa ila sunnati nabiyhim Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan dakwahnya kaum muslimin kepada kitab rabbihim, kepada kitab rabb mereka, kepada sunnah nabi mereka Muhammad Rasulullah SAW, afaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Semoga Allah berikan taufik pada seluruh kita semuanya untuk apa yang Allah cintai dan Allah ridha. Jadi di sini perhatikan ikhwah bahwasanya saya mobil bukan sebagaimana yang digelari oleh orang-orang yang dengki dengan beliau bahwasanya beliau adalah memiliki pemikiran kudeta, pemikiran pemberontakan. Ini adalah tidak. Sebagaimana tadi kita syaratkan bahwasanya apa pernah disinggung oleh Abdullah Al-Bukhari bahwasanya saya mobil ya kan? Dua bulan sebelum meninggal baru tepat dari pemikiran Khawarij. Nah itu. Dan ini tadi dikatakan beliau. Ya kan? Lakin yang bagi Allah takuna da'watu da'wata saurat wa da'wata inkilabat fa'inna tufsidu aksara mimma tuslihu. Akan tapi sepatutnya Allah takuna, janganlah ada dakwah itu dakwah pemberontakan, dakwah kudeta. Sungguh dakwah pemberontakan, dakwah kudeta itu adalah kerusakannya lebih banyak daripada pembenahannya. Keberadaan dakwah adalah dakwah terhadap kaum muslimin supaya diajak kepada kitab rob mereka, diajak kepada sunnah nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruh yang hadir kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ini perhatikan ya ikhwah. Maka itu perhatikan. Sahasana Qasim Ar-Rahim rahmat Allah ketika membantah Abdullah Bukhari ini apa? Judulnya apa? Isyharu Saif Al-Yamani. Menguruskan pedang Yamani untuk menyembelih Dr. Abdullah Bukhari. Kenapa? Karena telah mengobok-ngobok keberadaan dakwahnya Ahlu Sunnah yang ada di Yaman yang telah dipimpin oleh Samuel Rahimahullah Ta'ala. Maka dengan demikian perhatikan ya ikhwah, kita dakwah di negeri kita ini dari hari itu sampai hari kita ini, kita enggak pernah niat untuk mengadakan pemberontakan atau apa namanya lagi kudeta misalnya, tapi nah, orang yang dengki, ya itu saja yang diucapkan, takfiri, takfiri, takfiri, itu yang dinyanyikan. Baik. Selalu kita sambut lagi pada waktu yang datang. Alhamdulillah.